Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum, saya Deralun, Berita Sore edisi hari ini Selasa, 6 Februari 2018 kembali disampaikan oleh Ahyar dan Ti Andalusia. Duel maut di Aceh Timur, satu meninggal bersimbah darah akibat luka bacok. Gerak dukung Polda tangani kasus pasar modern Abdiya senilai 58,6 miliar rupiah lebih. Dinsos Aceh salur bantuan untuk korban kebakaran Singkil. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Luxmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun Munadir, warga Gampung Menasah Lubuk, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, meninggal dunia di tempat kejadian di Gampung setempat. Korban menghembuskan nafas terakhir setelah dibacok oleh Wahidin, warga Gampung Gronggrong, Aceh Timur, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari ID, Seni Henry melaporkan. Kapolsek Pante Bidari, Ibda Arianto, mengatakan korban dibacok di kepala dan wajahnya sehingga meninggal dunia di TKP. Hingga Selasa sore ini, personilnya dan tim identifikasi Polres Aceh Timur masih melakukan identifikasi terkait kasus ini. Pelaku Wahidin dan barang buktinya sebilah parang sudah diamankan dan telah dibawa ke Mapolres Aceh Timur. Syederalun Gerakan Anti Korupsi Aceh mendukung penuh Polda Aceh yang melakukan penanganan perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pasar modern di Kabupaten Abdiya. Dari Belang PD, Mas Rizal melaporkan. Pembangunan pasar modern yang bersumber dari dana otonomi khusus tahun anggaran 2016-2017 sebesar 58,6 miliar rupiah lebih itu terindikasi bermasalah setelah keluarnya hasil audit dari Inspektorat Abdiya tahun 2017. Koordinator Gerak Aceh Askalani menyampaikan, saat ini Polda Aceh sudah mulai melakukan penyidikan dan pengumpulan alat bukti serta keterangan awal dalam menangani perkara tersebut. Sebelumnya, penyidik Diskrimsus Polda Aceh telah memeriksa Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Abdiya Ashar Anis. Pemeriksaan tersebut guna memintai keterangan dan dokumen untuk penyelidikan dan pengecekan fisik terkait indikasi tindak pidana korupsi dalam pembangunan pasar modern Abdiya. Syederalun Dinas Sosial Aceh melalui Dinsos Aceh Singkil pada Selasa siang menyalurkan bantuan masa panik kepada 12 kepala keluarga korban yang rumah atau rukonya terbakar. Musibah tersebut terjadi di Desa Ujung, Kecamatan Singkil, Senin malam. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Kepala Dinsos Aceh Al-Hudri menyatakan bantuan masa panik itu berupa beras dan lauk pauk. Namun jumlahnya belum diketahui karena update datanya belum dilaporkan Kadinsos Aceh Singkil kepada dirinya. Menurut Al-Hudri, di Singkil terdapat gudang dinsos yang berisi logistik dan barang-barang yang diperlukan untuk masa panik. Selain paket bantuan masa panik, Dinsos Aceh juga sudah membangun tenda dan dapur umum di lokasi kebakaran itu. Syederalun tim dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 3 Aceh mengamankan satu unit mobil Colt Diesel bermuatan sekitar 6 ton kayu arang bakau di Jalan Lintas Sumatera Aceh Tamiang pada Selasa pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Colt Diesel nomor polisi BK9290CH dengan sopirnya berinisial MY beralamat di Kecamatan Manyak Pahit bersama barang bukti arang bakau untuk sementara dititipkan oleh KPH 2 Wilayah Aceh guna diamankan di Mapolres Langsa. Kepala KPH Wilayah 3 Aceh, Darmi, mengatakan penangkapan arang kayu bakau ini dilakukan berkat adanya laporan masyarakat. Atas informasi itulah, tim KPH Wilayah 3 dan Pamhut berjumlah 15 personil langsung melakukan patroli jalan menelusuri laporan tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalon Turki menegaskan hubungan diplomatik dengan Belanda tetap terjalin meski negeri kincir angin itu menarik duta besarnya dari Ankara terkait sengketa pada 2017. CNN Indonesia melansir. Hal ini disampaikan juru bicara pemerintah sekaligus wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag. Cekcok keduanya bermula saat Belanda melarang masuk Menteri Turki yang hendak berkampanye untuk menggalang suara dukungan terhadap referendum konstitusi dari diaspora mereka di Rotterdam. Amandemen konstitusi tersebut dipandang dapat menambah kekuasaan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dalam rancangan amandemen tersebut, Presiden Turki diperbolehkan mengeluarkan dekrit dan mempertahankan hubungan dengan partai politik pengusungnya. Saat yang sama, Belanda menggelar pemilihan umum. Sejak itu, hubungan kedua negara merenggang. Sederalon Garuda Indonesia Group akan menaikkan kontrak kerjasama jangka panjang dengan lebih dari 25 rekan kerja dengan nilai mencapai 2,4 miliar US dollar pada perhelatan Singapore Air Show 2018. CNN Indonesia melansir. Kontrak tersebut dilangsungkan oleh PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk dengan rekan kerja dari domestik maupun regional Asia. Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N. Mansuri mengatakan kontrak kerjasama yang akan diteken oleh grup maskapai nasional ini jauh lebih tinggi dari capaian pada Singapore Air Show 2016 lalu yang hanya sebesar 129,5 juta US dollar. Potensi bisnis dalam bentuk kerjasama yang diinisiasi masing-masing perusahaan Garuda Indonesia Group diharapkan mampu mendukung penetrasi pasar dan rencana ekspansi juga diharapkan dapat dijalin pada momen ini. Sederalon temuan DNA babi pada produk Viostin DS dan Enziplex membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan meminta produsen dari PT Paros, produsen Viostin DS, dan Medipharma Laboratories, produsen Enziplex, menarik kedua produk dari pasar. CNN Indonesia melansir. Dalam konferensi persnya, PT Faros Indonesia sebagai produsen Viostin DS yang dianggap mengandung DNA babi mengaku tengah melakukan penarikan produk yang terlanjur tersebar ke seluruh Indonesia. Tak hanya menarik produk, perusahaan pun memutuskan hubungan kerjasama dengan pemasok bahan baku. Sebelumnya, melalui rilis resmi yang diterima, IDA membantah bahwa produk Viostin DS mengandung DNA babi. Dia mengklaim produk untuk mengatasi masalah persendian ini dibuat dari sapi. Pihaknya mengklaim bahan baku produk yakni kondroitin sulfat yang didapat dari pemasok ini sudah tercemar. Sederalon Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Jawa Timur baru melakukan kajian terhadap kasus perawat National Hospital Surabaya ZA. ZA ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus dugaan pelecehan seksual kepada pasien yang sedang tidak sadar setelah menjalani operasi. Kompas.com melansir. Sekretaris Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Misutarno, mengatakan hasil kajian Majelis Kehormatan yang digelar pada Sabtu menyebutkan ZA tidak melanggar kode etik keperawatan. Dia menyebutkan apa yang dilakukan ZA sudah sesuai prosedur standar operasi perawat saat menangani pasien seusai menjalani operasi. Terkait masalah hukum selanjutnya, PPNI menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum yang telah ditunjuk. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Selasa 6 Februari 2018. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalamualaikum.